Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi manusia di dalam memilah dan memilih keimanan, terkadang mereka tertipu. Sehingga apa yang dianggap sebagai sebuah keimanan yang sejati itu bukanlah keimanan yang sebenarnya. Tetapi sebaliknya, keimanan yang menipu, keimanan yang tidak sejati terkadang dianggap sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Lalu, bagaimanakah agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang benar, keimanan yang hakiki yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, untuk menjadi seorang mukmin yang hakiki itu haruslah terpenuhi beberapa syarat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat menjelaskan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hadisnya yang sahih, banyak menjelaskan kepada kita dalam kitab-kitab mereka tentang apa itu sesungguhnya seorang mukmin yang sejati. Setidaknya sebagaimana telah kami sampaikan bahwa untuk menjadi seorang mukmin sejati itu harus terpenuhi empat hal. Yang pertama, hendaklah seseorang tumbuh dalam dirinya akidah yang benar. Apa itu akidah yang benar? Akidah yang benar atau keimanan yang benar adalah keimanan yang hadir, tumbuh dari keikhlasan seseorang di dalam memiliki keimanan tersebut, dan hendaklah keimanan tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami sebagaimana generasi terbaik umat manusia, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Yang kedua, seorang mukmin yang sejati harus memiliki ibadah yang sahihah. Dia mampu beribadah dengan benar. Bagaimana beribadah dengan yang benar? Beribadah yang benar adalah beribadah yang tumbuh, yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadahan yang hanya ditujukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kepada selainnya. Yang kedua, ibadah tersebut sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ibadah yang qalbiyah atau ibadah hati, baik ibadah lisan, baik ibadah badan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, hendaklah seseorang memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah manusia agar manusia ini memiliki akhlak yang sempurna. Akhlak yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang tak kalah penting dari tiga hal yang sebelumnya, bahwa untuk menjadi seorang mukmin yang sejati, menjadi seorang mukmin yang hakiki, hendaklah memiliki manhaj yang sahih. Hendaklah memiliki panduan yang benar di dalam menjalankan Islam ini. Memiliki panduan di dalam akidah, bagaimana berakidah yang benar, beribadah yang benar, dan akhlak yang mulia sebagaimana tuntunan Allah, Rasulnya, dan para sahabat yang telah terdahulu di dalam hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita menjadi seorang mukmin yang sejati, yaitu mereka mukmin yang memiliki akidah yang selamat, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, dan memiliki pedoman di dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hal yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.